Mitra bisnis, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang akan melarang total penjualan minuman beralkohol dengan kadar 5% ke atas yang sebelumnya diperbolehkan di tempat tertentu seperti hotel, bar, atau restoran. Minuman alkohol dinilai sebagai penyebab keonaran di masyarakat. Timbul pertanyaan, apakah ini adalah cara berpikir yang benar? Karena minuman beralkohol juga ada yang berkhasiat baik bagi kesehatan, seperti wine. Ada pendapat yang mengatakan, masalah minuman alkohol ini bukan untuk dilarang, tapi hanya perlu dibina dan diawasi penjualannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin, Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda? Jadi menurut saya sih gini ya, ini sih memang agak serba susah deh urusan kayak gini. Ini kan sebetulnya kembali ke aparat juga, ya kan? Di dalam pengawasan. Sebetulnya kalau misalnya kita bisa lakukan peredaran yang tepat, pengawasan yang tepat, seperti itu, dan itu kan sebenarnya ditujukan sebenarnya untuk turis, sebetulnya kan itu. Peredarannya pun sebetulnya waktu itu kan diatur di hotel, restoran gitu loh, yang memang dikonsumsi oleh turis asing. Kalau misalnya sampai ini kan kejadiannya kayak yang di Papua ya, kalau kayak di Papua seperti itu, lah di sana aparatnya ngapain gitu loh. Bagus aja sih tentunya kalau dari segi akidah agama, kalau saya orang muslim ya bagus-bagusnya, memang kan akhirnya akan mengganggu pariwisata juga untuk orang yang mengkonsumsi itu gitu. Lalu pengaturan yang ideal menurut Bapak seperti apa? Sebetulnya kalau saya bilang itu diedarkan di hotel aja, hotel sama restoran. Ya, jadi seharusnya lebih sih. Nah, yang kita nggak tahu ini kan sebenarnya banyak selundupan, Mas. Jadi memang jadi serba repot ya. Ya justru yang dikonsumsi masyarakat umum itu sebenarnya yang selundupan itu. Kalau sampai ada selundupan kan urut-urut itu udah bukan ini kita lagi tuh, bukan kewenangan kita lagi kan. Maksudnya bukan kewenangan dari pihak perhotelan dan restoran untuk mengontrol itu. Lalu Pak, dengan keluarnya putusan MA ini, maka nantinya minuman beralkohol akan diatur oleh Pemda, bukan oleh pemerintah pusat. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau menurut saya gini, kalau pemerintah daerah itu sih lebih ini ya, lebih... Saya sebenarnya nggak gitu tahu persis sih, Mas. Oke, presidennya dihapuskan, tapi nanti muncul daerah, saya agak kurang gitu tahu tuh. Apa memang seperti itu? Bukan nanti malah daerahnya malah. Karena putusan pusatnya dilarang, daerahnya ikut-ikutan juga. Nanti dipermasalahkan juga. Kan ada presiden tuh, justru daerahnya takut ngeluarin peraturan daerah. Ini oke deh, seperti ini ya, kejadiannya seperti ini. Tapi sebetulnya kalau dari sisi hukum, Mas, itu boleh aja dibatalkan. Tapi besok pemerintah mengeluarkan lagi bisa, gitu loh. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Artinya pemerintah bagus juga mungkin ya. Jadi catatan untuk pemerintah untuk mengatur peredarannya lebih bagus. Nah, sehingga nanti diatur lebih baik lagi, gitu. Mestinya pemerintah juga ini menjadi ini ya, menjadi catatan juga untuk memperbaiki pengawasannya bagaimana. Memang sebetulnya kalau itu yang tadi saya bilang, kalau pengawasannya itu tepat sih sebetulnya lebih bisa dikendalikan ya. Memang yang susah itu kan yang barang selundupan. Kalau sampai, ya itu sekarang selundupan sama yang resmi kan jauh banget beda harganya, Mas. Nah itu juga bikin kacau juga tuh. Akhirnya yang beredar banyakkan barang selundupannya. Nah itu yang kita susah mengawasi ya. Menurut saya juga sih yang paling penting juga pendidikan di keluarga, di rumah ya juga penting juga sih. Sebenarnya kan tidak hanya minuman beralkohol, rokok juga kan juga pengaruhnya kan negatif untuk kesehatan. Pembinaan di keluarga saya pikir juga penting juga. Nah, kalau wine itu sebetulnya sih relatif harusnya, ya memang harusnya pengaturannya tidak perlu seketat seperti alkohol sebetulnya. Karena memang dia itu kan bukan yang orang, kalau alkohol kan minum beberapa aja bisa langsung bikin efek mabuk kan. Kalau ini kan wine kan enggak sebetulnya. Nah, itu sih sebenarnya wine harusnya bisa lebih diperlonggar. Tapi kembali lagi kan peredarannya bagaimana, pengawasan peredarannya. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.